Mana yang lebih baik sama ada saya kahwin dengan seorang ustazah ataupun seorang perempuan biasa? Tapi saya akan didik agamanya untuk dia jadi wanita yang solehah. Ya, dia nak kahwin ustazah ke atau nak kahwin orang biasa? Dia kahwin orang biasa, dia akan didik jadi wanita solehah. Ha, senang ke? Damu ustaz ke siapa nak kahwin dengan ustazah? Ha, jadi gitulah. Wanita solehah ni bukan mana ustazah. Solehah ni maknanya perempuan yang baik. Tak ada ulama kata solehah ni ustazah. Ustazah ni perempuan yang mengajar orang. Ustazah dah. Dia mengajar orang, faham tak? Ha, laki Melayu panggil cikgu. Arab panggil ustazah. Nampak? Ha, kena molek jahat. Nampak? Ha. Jadi bukan suruh cari kahwin ustazah, kahwin dengan perempuan baik. Biar ada ustazah pun yang baik-baik, neh. Ha. Jadi dia kata hak manusia, dah apa-apa senang sangat nak cari ada ustazah. Ke ada hak biasa, ada dua-dua, bahan dua-dua senang. Tak payah tanya soalan. Siapa yang rasa mampu mendidik, ha, kahwin perempuan-perempuan yang tidak baik, yang tak pandai, yang bodoh. Takkan nak lock dia gitu dengan rambut perihal, dengan luar ketak, dengan tiok angin gitu. Nak, ha, kita pakai ambil seseorang, wak bini, setuju? Tak ramai setuju. Setuju tak? Tak kot cetong lah dengung. Dah tidak? Main nak kahwin dengan perempuan solehah, pakai tudung labuh belaka, pakai nikok? Nak? Dah bunga-bunga dia? Dia tak tahu kala. Nak? Ni walik dia kahwin, dia jadi baik lagi daripada orang lain. Betul tak? Itu perjuangan. Nah. Ha. Dah ada dah. Apakah ambil seseorang lagi? Nampak? Bagi yang rambut kuning pula. Nampak? Didik dia, we pakai tudung. Faham? Ajar ngaji. Boleh pahala besar tak? Ha, boleh ha. Kita jadi suami. Ha. Suruh bini muda, bini nombor satu ajar dia. Nak? Ha. Ajar Quran malam-malam. Ha. Ropong jangan duk cemburu sangat benda ni. Kita kena tengok. Sama-sama kita ropong ramai mana ni rosak. Kerana tidak ada didikan dan tarbiah. Nak? Ha. Ingat balik ni. Ambil golok, asah tajam-tajam, repuang. Faham tak? Kalau tidak, orang panggil tak beramal. Balik ni, repuang, asah golok tajam-tajam, biar berkilat mata. Jangan awak guna golok. Tain laki kita tengah tidur, bubuh ditekok laki. Faham? Gerak dia bangun. Abang! Kata gitu. Jangan cakap lembut, cakap keras. Ni nampak dah golok di tangan saya. Oh, bapa nak bunuh kita? Saya niat dah. Kalau abang tak nikah seorang lagi, saya bunuh abang. Abang kata gitu. Mana? Setuju? Mu memang setuju sok mu gitu. Memang dah nak tunggu mu tak berani. Nak harap gitu je lah. Nak? Ha. Dah berapa orang nak urat malam ni? Nampak? Eh? Hmm. Hak beramal sungguh ya buat malam ni. Esok tengok cerita. Nak. Haa.